Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan درس kajian pada kitab الفقه الميسر. Kita masih di dalam kitabun nikah dan kita sudah menyelesaikan al-muharramat bisabab ar-ridha atau ridha. Muharramat yang diharamkan untuk dinikahi dikarenakan sebab persusuan. Dan telah kita jelaskan syarat-syarat dari ar-radha'ah yang muharrim, yang dapat mengharamkan untuk dinikahi. Berikutnya adalah al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-muharramat ta'kitan, yang diharamkan sampai batas atau pada waktunya, dibatasi waktunya. Sebelumnya yang diharamkan itu selamanya, bagian yang pertama barakallahu fikum al-muharramat ta'bidan, yang diharamkan selamanya untuk dinikahi. Adapun jenis yang kedua ini sifatnya ta'kidan, ada batas waktunya, yakni tidak selamanya diharamkan. Setelah masuk masanya atau barakallahu fikum penghalangnya hilang, mawani'nya tidak ada, maka akan menjadi halal. Yuhramu ta'kidan iddatu iddata nisa'in yumkinu taksimuhunna ila naw'ain. Diharamkan sampai pada batas waktunya beberapa golongan perempuan, yang mana dimungkinkan untuk dibagi menjadi dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ma yuhramu min ajlil jama', yang diharamkan karena digabung, diharamkan karena barakallahu fikum digabung, harus dipisah, engkau pilih yang pertama atau yang kedua, tidak boleh engkau memilih dua-duanya. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, maka natahrimuhu li'aridin, pengharamannya karena ada halangan, terhalang oleh sebuah sebab, terhalang oleh sebuah penghalang. Naam, dan penghalang ini bisa hilang apabila sampai pada suatu keadaan tertentu. Jenis yang pertama, an-naw'ul awwal ma yuhramu min ajlil jama', yang diharamkan karena adanya penggabungan, yakni tidak boleh digabung, engkau pilih yang pertama atau yang kedua. Pada jenis yang pertama ini ada beberapa kelompok yang akan disebutkan. Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtain, menggabung antara dua saudara, menggabung antara dua saudara, menggabung antara adik dan kakaknya. Sawa'un kanata minan nasab au minar radha. Sama saja apakah itu mereka berdua bersaudara secara nasab atau secara persusuan. Sawa'un aqada 'alaihima ma'an aw mutafarriqan. Sama saja apakah terjadi akadnya dua sekaligus atau satu-satu. Nah, atau satu-satu. Barakallahu fikum. Yakni tidak diperbolehkan menggabung antara adik kakak. Nah. Barakallahu fikum. Sama saja apakah itu adik kakaknya karena nasab atau karena persusuan, saudara susu. Liqaulihi ta'ala wa anta jama'u bainal ukhtain. Dan di antara yang diharamkan adalah engkau menggabung antara dua saudari, antara adik dan kakaknya. Nanti akan kita jelaskan. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah al-jam'u bainal mar'ah wa ammatiha wa bainal mar'ah wa khalatiha wa bainal mar'ah wa binti ukhtiha aw binti akhiha aw binti ibniha aw binti ibnatiha. Tidak boleh menggabung antara perempuan dengan bibinya, baik dari ayah atau dari ibu, yakni ammah dan khalah. Tidak boleh menggabung antara seorang perempuan dengan ammahnya atau dengan khalahnya. Ammah ini, ammah dan khalah sama-sama bibi. Kalau ammah saudara dari ayah, kalau bibi saudari, kalau khalah saudari dari ibu. Tidak boleh menggabung antara bibi dengan keponakannya. Antara seorang perempuan dengan bibinya. Wa bainal mar'ah wa binti ukhtiha au binti akhiha, dan juga tidak boleh menggabung antara seorang perempuan dengan ponakannya, putri dari saudarinya atau putri dari saudara laki-lakinya. Nah, antara bibi dengan ponakan. Nah, au binti ibniha, atau dengan anak anak perempuan dari anak laki-lakinya atau anak perempuan dari putrinya. Yakni tidak boleh digabung antara nenek dengan cucunya. Nah, sama saja tidak diperbolehkan. Al-qa'idah huna, qa'idah dalam permasalahan ini adalah, ini yang penting untuk kita pahami. Apabila kita memahami qa'idah ini, maka kita akan mampu untuk memahami dan menghafal hukum yang baru saja kita sebutkan. Annal jam'a yuhramu baina kulli imra'ataini law faradat ihdahuma dzakaran lamma jaza lahu an yatazawwajal ukhra. Kaidah dalam permasalahan ini adalah bahwasannya menggabung antara dua perempuan, dijadikan dua-duanya dijadikan istri, dipoligami dua-duanya. Naam. Kaidah dalam hal ini yakni menjamak yang diharamkan antara dua perempuan, yang mana kalau seandainya salah satu dari perempuan tersebut laki-laki, maka antara laki-laki dengan perempuan ini tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, barakallahu fikum. Contoh, antara adik dengan kakaknya, sama-sama perempuan, kita tidak boleh menggabungnya, menikahi keduanya dalam satu waktu, baik pernikahan sekaligus ataupun satu-satu dinikahi. tidak boleh dipoligami. Nah, dengan keadaan seperti ini, kaidahnya bagaimana? Andai salah satu dari dua adik kakak ini satunya laki-laki, maka laki-laki ini tidak boleh untuk menikahi saudarinya. Nah, barakallahu fikum. Ini kaidahnya. Kalau seandainya salah satu dari keduanya itu laki-laki, maka dia tidak bisa menikahi perempuan yang kedua. Nah, wa dalilu dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalil yang demikian adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma'u bainal mar'ah wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabung antara seorang perempuan dengan bibinya, ammahnya, dan juga tidak boleh digabung antara seorang perempuan dengan khalahnya, dengan bibinya. Dan juga hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antun kahal mar'atu ala ammatiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menikahi seorang perempuan yang digabung dengan ammahnya, dengan bibinya. Walal ammatu ala binti akhiha. Dan juga seorang bibi tidak bisa digabung dalam satu pernikahan dengan ponakannya. Walal mar'ah ala khalatiha. Sama. Kalau tadi antara seseorang dengan ammahnya, yang berikutnya adalah seseorang dengan khalahnya. Walal mar'ah ala khalatiha walal khala ala binti ukhtiha. Wala tunkahul kubra ala sugra wala sugra ala kubra. Dan tidak boleh digabung antara kakak dengan adiknya, tidak boleh menikahi seorang kakak di atas pernikahan adiknya. Begitu pula tidak boleh menikahi seorang adik di atas pernikahan kakaknya, yakni tidak boleh digabung antara keduanya. Kaidahnya bagaimana? Nah, andai salah satu dari keduanya ini laki-laki, maka si laki-laki ini tidak bisa menikahi perempuan tersebut. Nah, kama ajma'al ulama'u ala hadza tahrim. Hukum ini disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. An-naw'u tsani, jenis yang kedua dari na'am al-muharramat ta'kitan, yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, jenis yang pertama tadi, na'am, dikarenakan jama', nah, dikarenakan adanya penggabungan. Nah, yakni tidak selamanya diharamkan. Dia boleh memilih antara keduanya. Nah, boleh memilih antara keduanya. Barakallahu fikum. Tidak selamanya dia na'am diharamkan untuk menikahi bibi dari istrinya. Kapan dia boleh menikahi bibi dari istrinya? Sampai dia bercerai dengan istrinya atau istrinya meninggal. Maka setelah itu dia diperbolehkan untuk menikahi bibinya. Nah, keharamannya li ajlil jama', dikarenakan adanya penggabungan. Nah, yang mana tidak boleh digabung antara dua perempuan yang telah disebutkan tadi jenisnya. Jenis yang kedua dari jenis yang kedua. Nah, jenis kedua dari jenis yang kedua yang diharamkan dikarenakan pengharaman ada batas waktu. Maka natahrimuhu li'aridin, yang mana pengharamannya itu karena adanya sebuah halangan. Karena sebuah halangan. Yuhramu tazawujul mu'taddatu au mu'taddati minal ghair. Liqaulihi ta'ala wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. diharamkan untuk menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya. Masa iddahnya. Masa iddah dari laki-laki lain. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'zimu, janganlah engkau bertekad untuk mengadakan akdun nikah terhadap wanita-wanita yang masih masa iddahnya, pada masa iddahnya, hatta ya bulughal kitabu ajalah, sampai habis masa waktu yang telah ditentukan. Berarti di sini diharamkan dikarenakan ada halangan. Halangannya apa? Karena dia masih pada masa iddah. Nah, dan ini sudah kita jelaskan barakallahu fikum pada awal babun nikah tentang khitbah. Jangankan akad nikah, mengkhitbah saja diharamkan. Baru prosesnya, proses awal menampakkan keinginan, melamarnya saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai na'am melakukan akad nikah. Tentu lebih-lebih lagi diharamkan. Walaupun wanita tersebut masa iddahnya karena pada masa iddah bainuna, pada masa iddah yang terjadi karena tolak bain. Nah, kenapa demikian? Karena dia masih memiliki kaitkan dengan suaminya yang pertama. Nah, masih memiliki kaitan dengan suaminya yang pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya terjadi akad nikah tersebut? Nah, sementara dia masih, wanita tersebut masih pada masa iddahnya, maka nikahnya batil, nikahnya tidak sah. Nah, dikatakan oleh para ulama, nikahnya tidak sah. Walaupun terjadi akad nikah, nikahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'zimu. Janganlah engkau bertekad untuk melakukan akad nikah terhadap wanita yang masih pada masa iddahnya sampai habis masa waktunya, masa iddahnya. Maka nikahnya batil, dikarenakan dilarang di dalam Al-Quran. Nah, dan kita tidak mungkin bisa mensahkan sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh mensahkan, membenarkan sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Bahkan barakallahu fikum, diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah hukum, yakni apabila terjadi pernikahan pada wanita yang masih pada masa iddahnya, beliau memberikan hukum nikahnya tidak sah. Dan bahkan setelah selesai masa iddahnya, si laki-laki ini tetap tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Dalam rangka takzir, dalam rangka sebagai hukuman terhadap dirinya yang telah melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini hukum yang diterapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kedua, yakni jenis yang pertama ini, apabila selesai masa iddahnya, maka halangannya hilang. Maka halangannya hilang, maka wanita tersebut boleh dikhitbah dan boleh diadakan akad nikah dengannya. Yang kedua, yuhramu tazawwuju man tallaqaha salasan hatta yata'aha zawjun ghairuhu binikahin sahih. Liqaulihi ta'ala fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Diharamkan untuk menikahi wanita yang dia ceraikan sudah 3 kali cerai. Nah, sudah ditalak 3 olehnya. Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi istri yang sudah dia talak, atau mantan istri yang sudah dia talak 3 kali, talak bain, sampai wanita tersebut digauli oleh suami yang lain dengan nikah yang sah, dengan nikah yang sahih, yakni sah secara Al-Quran dan Sunnah, sah secara agama. 6. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, fa in tallaqaha, maka apabila dia menceraikannya setelah talak yang kedua, berarti ini talak yang ketiga. Karena sebelum ayat ini Allah menyebutkan at-talaqu marratan, talak itu dua kali. Yakni talak yang boleh rujuk, yang boleh rujuk. Maka setelah terjadi talak yang kedua, kemudian terjadi lagi talak berikutnya, fala tahillu lahu, maka tidak halal, wanita tersebut tidak halal baginya, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai wanita tersebut menikahi suami yang lain, sampai dia menikahi suami yang lain. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hukum ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi telah diharamkan berdasarkan disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ayatnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, maka setelah terjadi talak yang ketiga, si suami tidak bisa atau mantan suaminya tidak bisa menikahi wanita tersebut sampai wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang lain, oleh laki-laki yang lain. Nah, dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang benar, yang sah sesuai agama. Dan bahkan si suami tersebut menggauli istrinya, bukan hanya sebatas akad nikah. Nah, tapi syaratnya juga si suami tersebut menggauli istri yang dia nikahi. Nah, kalau seandainya suami ini menceraikan istrinya, barulah suami yang sebelumnya boleh menikahi wanita tersebut. Nah, bukan hanya sebatas nikah. Kenapa kita katakan akdun sahih, dengan nikah yang sah, dengan nikah yang sahih? Nah, barakallahu fikum. Maka maknanya di sini, kalau seandainya wanita tersebut dinikahi dengan akad yang rusak, akad yang fasid, yang rusak, sebagaimana dia menikahi wanita tersebut dalam rangka tahlil, sebatas formalitas saja agar suami yang pertama bisa menikahi mantan istrinya. Nah, sebagai tahlil, maka niat tahlil seperti ini penghalalan, tujuannya supaya suami yang pertama halal bagi mantan istrinya. Nah, maka nikah dengan niat seperti ini adalah nikah yang fasid dan bahkan terlaknat pelakunya. Barakallahu fikum, berdasarkan ayat tadi yang kita sebutkan. Dan bahkan tidak hanya sebatas akad nikah, sampai si suami yang kedua ini menggauli istrinya. Nah, sampai terjadi jima. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah, tentang kisah istri dari Rifa'ah Al-Quradi, yakni bahwasanya Rifa'ah menceraikan istrinya dengan talak tiga. Kemudian setelah itu mantan istri dari Rifa'ah tersebut menikahi Abdurrahman bin Zubair radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abdurrahman bin Zubair tidak memiliki kemampuan untuk menggauli istrinya. Sampai wanita tersebut mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahannya dengan Abdurrahman bin Zubair bahwasanya Naam Abdurrahman belum menggaulinya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada perempuan tersebut, aturidina antarji'i ila Rifa'ah, apakah engkau mau kembali kepada Rifa'ah, Naam mantan suamimu yang dulu? La, kata Nabi, hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailataki, sampai engkau merasakan usailahnya dia dan dia pun juga merasakan usailah kamu, yakni kinayah anil jima. Nah, sebuah kinayah, ungkapan peribahasa dari Nabi SAW tentang bahasa jima. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, barakallahu fikum, labudda minal jima', harus adanya jima'. Naam, sehingga nikah yang dimaksud adalah nikah yang benar. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, yuhramu tazawujul muhrimah. Tazawuju al muhrimah hatta tahilla min ihramiha. Diharamkan untuk menikahi wanita yang sedang muhrim, sedang melakukan ihram, sampai dia melakukan tahallul. Naam, baik itu naam tahallul di dalam haji ataupun di dalam umrah. Tidak boleh ihram di dalam haji ataupun di dalam umrah. Naam. Berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthubu. Seorang muhrim tidak bisa menikah dan juga tidak bisa dinikahkan. Wa la yakhthubu, dan dia juga tidak bisa melakukan khidbah, lamaran terhadap seorang perempuan sampai dia melakukan tahallul. Kemudian yang keempat, yuhramu tazawujul kafir bil mar'atil muslimah. Liqaulihi ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Diharamkan bagi menikahi kafir, menikahkan seorang kafir dengan wanita muslimah. Naam, diharamkan. Naam, barakallahu fikum, menikahkan seorang yang kafir dengan berbagai macam jenis kafir, dengan semua jenis kekafiran. Naam, berlaku entah dia itu Yahudi ataupun Nasoro, Majusi atau Wazani, barakallahu fikum, laki-laki kafir ini tidak diperbolehkan untuk dinikahkan dengan perempuan yang muslimah. Diqaulihi ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah engkau menikahkan orang-orang musyrikin sampai dia beriman. Janganlah engkau menikahkan laki-laki yang musyrik dengan berbagai macam kesyirikan dan kekafiran sampai dia beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Karena dan sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik dari seorang musyrik, walaupun musyrik tersebut membuat kalian kagum. Nah, ayat ini jelas dan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Wa yuhramu 'ala ar-rajulil muslimi an yatazawwajal kafirata illal kitabiyyah. Dan diharamkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita yang kafir. Kebalikan dari yang pertama tadi. Kebalikan dari poin yang keempat. Diharamkan bagi 6 Barakallahu fikum. Laki-laki muslim untuk menikahi wanita yang kafirah, kecuali wanita tersebut seorang ahlul kitab. Kecuali wanita tersebut seorang ahlul kitab. Fayajuzu lahu an yatazawwaja biha. Maka diperbolehkan bagi seorang muslim, seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Liqaulihi ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai dia beriman. Ini larangan secara umum. Kemudian di sana ada pengecualian sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan wanita-wanita yang afifat, nah, al-muhsanat di dalam Al-Quran itu maknanya bermacam, ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah al-afifat, yang menjaga kehormatannya. Naam, barakallahu fikum, tidak berperilaku nakal. Dan juga bisa dimaknakan dengan barakallahu fikum, wanita yang sudah memiliki suami. Wanita yang sudah memiliki suami disebut dengan muhsanat juga. Akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima ini, al-muhsanat di sini adalah al-afifat, yang menjaga kehormatannya. Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, yakni fahunna hillul lakum. Maksudnya adalah mereka dihalalkan bagi kalian. Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan yang ke-8 yang ada di halaman paling bawah. Barakallahu fikum, pembahasannya nanti akan dijelaskan, akan kita jelaskan apakah di sana dipersyaratkan nam ahlul kitab di sini adalah ahlul kitab yang berpegang dengan ajaran yang masih bersih dan tidak meyakini trinitas, misalnya kalau seandainya dia dari kalangan Nasrani, atau ahlul kitab secara umum. Nah, walaupun dia meyakini trinitas ataupun tidak. Nah, maka di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita mengambil syarat atau pendapat yang pertama, dia harus mengikuti ajaran dari Nabi Musa apabila yang masih murni, apabila dia seorang Yahudi, atau mengikuti ajaran Nabi Isa nam yang masih murni yang belum dirubah apabila dia seorang Nasrani, maka hampir bisa dikatakan sudah tidak ada lagi yang demikian. Barakallahu fikum. Atau ahlul kitab ini umum. Naam, ahlul kitab ini umum, akan ada pembahasannya nanti pada pembahasan yang ke-8. Berikutnya adalah yang ke-6. Yuhramu 'alal 'abdil muslimi, yuhramu 'alal hurril muslimi an yatazawwaja al-amatal muslimata illa idza khafa 'ala nafsihi az-zina walam yakdir ala mahril hurrah aw thamanil amati. Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki merdeka muslim, seorang laki-laki merdeka yang muslim, diharamkan bagi seorang laki-laki yang merdeka dan muslim untuk menikahi budak yang muslimah, wanita yang masih dalam status budak yang muslimah dan dia muslimah. Tidak boleh laki-laki yang merdeka menikahi perempuan yang masih dalam status sebagai al-amah, sebagai budak. Illa idza khafa 'ala nafsihi. Kecuali, nah di sana ada pengecualian, kecuali dia memiliki kekhawatiran terhadap dirinya dari perbuatan zina. Sementara dia tidak sanggup, tidak memiliki harta untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bukan budak, enggak punya mahar misalnya. Nah, enggak punya harta yang bisa dia berikan sebagai mahar. Atau juga dia tidak bisa, tidak memiliki harta yang dengannya dia bisa membeli seorang budak perempuan. Samanal amah. Nah, karena kalau seandainya dia memiliki harta yang mana dengan harta itu dia bisa membeli seorang budak, maka budak tersebut bisa dia gauli, nam, tanpa dia nikahi, barakallahu fikum, atau dia menikahi budak tersebut setelah memerdekakan budak tersebut, nam, dan dia bisa menjadikan kemerdekaan dari perempuan tersebut sebagai mahar untuknya. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa? Terhadap siapa? Sofiyah. Naam. Sofiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Sofiyah termasuk tawanan perang pada perang Khaybar. Naam. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya perbudakan di dalam Islam itu sebabnya hanya satu. Naam. Islam memang betul membolehkan adanya perbudakan. Akan tetapi ada rambu-rambunya. Dan sebab terjadinya perbudakan tersebut adalah hanya dalam peperangan. Yakni tawanan-tawanan perang ini, barakallahu fikum, dijadikan sebagai budak. Barakallahu fikum. Dalam kasus ini Nabi SAW menikahi Naam Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan dari Sofia tersebut sebagai maharnya. Naam. Fayajuzu hina idzin, yakni apabila dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada perbuatan zina, sementara dia tidak memiliki harta untuk melangsungkan pernikahan, atau juga tidak memiliki harta untuk membeli seorang budak perempuan, maka ketika itu boleh bagi dia untuk menikahi seorang budak yang muslimah. Jadi, naam si fulan menikahi seorang budak yang muslimah, yang mana budak muslimah ini dimiliki oleh fulan yang lain. Coba bayangkan sama antum. Nah, barakallahu fikum. Diharamkan dan dilarang seperti ini karena ini aib. Naam, antum memiliki istri sementara istri antum itu statusnya budaknya orang. Naam, tentu aib. Dia akan melayani majikannya, dia disuruh oleh majikannya, barakallahu fikum. Maka aib bagi seorang yang merdeka menikahi seorang budak walaupun dia itu muslimah. Naam. Barakallahu fikum. Kecuali dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada perbuatan zina sementara untuk dia tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita yang merdeka. Nah, liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Barang siapa yang tidak sanggup na'am untuk yang tidak sanggup diantara kalian taulan, baik itu berupa mahar ataupun yang lainnya, untuk menikahi al-muhsanat dari kalangan al-mu'minat. Famimma malakat aymanukum, maka diperbolehkan baginya untuk menikahi wanita-wanita yang masih dalam status na'am budak hamba sahaya, min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak yang beriman. Zalika liman khasyal anata minkum, yang demikian itu diperbolehkan hanya bagi orang yang memiliki masyakoh di antara kalian, keberatan, yakni dia tidak memiliki harta, barakallahu fikum, untuk menikahi wanita yang merdeka atau naam membeli seorang budak kemudian dia gauli. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada jangan disamakan ya, memiliki seorang budak perempuan kemudian digauli, maka ini tidak mengapa. Nah, illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum. Dalam permasalahan al-furuj hanya dihalalkan kepada ala azwajikum, atas istri-istri kalian. Naam, aw ma malakat aymanukum, atau terhadap wanita-wanita budak yang engkau miliki. Naam. Tapi setelah digauli, wanita budak yang dia miliki setelah dia gauli, naam, maka wanita tersebut tidak boleh dijual. Naam, tidak boleh dijual. Dan setelah dia meninggal, laki-laki ini meninggal, pemilik dari budak perempuan yang sudah dia gauli tersebut meninggal, maka budak ini secara otomatis berubah menjadi hur, berubah menjadi merdeka. Naam. Barakallahu fikum. Nah, segitunya Islam. Naam, mengatur dalam permasalahan ini tidak sembarangan. Barakallahu fikum, sebagaimana hal itu terjadi pada orang-orang Romawi, pada orang-orang Yahudi dan Nasoro pada zaman dahulu kala. Nah, berikutnya, yuhramu 'alal 'abdil muslimi an yatazawwaja sayyidatahu. Ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.